Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari ini tanggal 19 Dzul Qa'dah 1443 Hijriah atau tanggal 18 Juni 2022. Kita akan lanjutkan kajian serial kajian syarah Al-Mundhumah Al-Baikuniyah fi Mustalah Hadis, syarah Al-Mundhumah Al-Baikuniyah fi Mustalah Hadis yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 54 halaman 111 tentang hadis muttarid. Hadis muttarid. Tentang hadis muttarid. Nah, kita lanjut. Di mana hadis muttarid itu adalah hadis yang guncang. Hadis yang guncang. 6. Di sini ada contoh ini kemarin hadis muttarib, sekarang hadis idraj. Ya. Ini baitnya bait ke-26. Terakhir kita bahas tentang hadis ya, muttarib. Sekarang hadisnya tentang baitnya tentang idraj. Nah, ini masih tentang mudraj. Nah, apa hadis mudraj itu, Mas? Hadis mudraj itu adalah hadis yang ada tambahan dari perawi hadis yang masuk kepada hadis, bisa itu sebagai penjelasan hadis atau memang itu dicampur, sehingga itu adalah adanya konteks aslinya hadis dengan penjelasan dari perawi hadisnya, itu seolah-olah menjadi satu kesatuan. Itu namanya hadis mudraj. Nah, jadi jadi di situ tadi kaitannya dengan hadisnya adalah tentang pertemuan 54 halaman 111 tentang hadis mudraj, bukan hadis mutarib, karena hadis mutarib sudah kita selesai. Mutarib itu artinya goncang. Kalau mudraj ini adalah campuran. Ada campuran, ada tambahan dari lafad yang aslinya itu bukan lafad hadis tersebut, tapi itu adalah dari perkataan perawi yang menjelaskan dari hadis tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis mudraj. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'd al alfadir ruwati ittasalat. di syairnya Al-Baiquniyah nomor ke-26 ini adalah wal mudrajatu mudrajat, hadis-hadis mudraj. Fil hadis, dalam hadis, ma atat min ba'di alfadin min alfadir ruwati ittasalat, apa yang datang dengan sebagian lafad-lafad dari perawi hadis yang bersambung ittasalat. Dan ini bagian pembahasan yang ke-26 yang kita kemarin sudah kita pernah bahas. Maka di sini wal haditsul mudraj huwa ma adkhalahu ahadur ruwati fil haditsi biduni bayanin. Wa li hadza summiya mudrajan. Jadi kita tulis di sini definisinya apa, Mas? Hadis mudraj. Ya. Al mudraj adalah hadis yang salah satu dari perawi hadisnya ya masuk ke dalam lafaz hadis atau bagian hadis tanpa ada penjelasan bahwa itu adalah tambahan hadis, tambahan keterangan hadis maksudnya. Ya. Nulisnya enak di sini. Ini lebih jelas. Paham ya? Ini biar antum jadi ada takribu dhihirnya kalau ada bahasa Indonesianya. Jadi hadis mudraj itu adalah hadis yang salah satu dari perawi hadisnya masuk. Ya. Nanti artinya apa? Ya. Hadisnya salah satu dari perawi hadisnya atau apa? Hadis yang apa? Hadis yang apa dari salah satu dari perawi, salah satu dari salah satu perawinya ya, memasukkan sesuatu. Memasukkan sesuatu lafaz tambahan ke dalam lafaz hadis. Hadis yang dari satu, ya seperti ini Mas. Ini dah enak. Ya, nak ulang. Hadis mutarat adalah hadis yang dari salah satu perawi hadisnya memasukkan sesuatu lafad tambahan ke dalam lafad hadis atau bagian hadis tanpa ada penjelasan bahwa itu adalah tambahan hadis. Paham sampai sini? Nah. Nah, ini hadis mudrat itu seperti itu, Mas. Nah, li'annahu ya. Walihada summiya mudrajan. Ini disebut mudrajan. Disebut apa, Mas? Mudrajan. Nah, hadis mudraj. Fal mudraju la idzan laisa min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu مدرج في الحديث دون أن يبين الحديث أن يبين الحديث دون أن يبين الحديث من هذا المدرج من هذا المدرج yang memasukkan. فالمدرج إذن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من كلام الرواة wa ya'ti bihi ar-rawi ahyanan imma tafsiran li kalimatin fil hadithi aw li ghairi dhalika min al-asbab. Jadi, ana ulangi lagi ya, ini biar enggak antum tambah bingung ijo-ijonya. Ya. Jadi ana ulangi lagi. Jadi disebut hadis itu mudrojan. Kenapa? Karena hadisnya masuk ke dalam hadis itu tanpa ada penjelasan. Hadis itu dari yang memasukkannya. Perawi yang memasukkannya. Oleh karena itu, fal mudroju idan laisa min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudrojnya itu bukan termasuk perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada contohnya. Hadis mudroj. Jadi mudroj ini bukan termasuk hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu min kalamir ruwati. Namun ini adalah perkataan dari perawi, perawi hadisnya. Wa ya'ti bihi rawi ahyanan. Dan terkadang ini dibawa oleh seorang perawi, terkadang. Sebagai apa? Imma tafsiran li kalimati fil hadis. Ya. Imma tafsiran sebagai penafsir, penjelas, penerang li kalimatin fil hadis terhadap satu kata. Satu kata di dalam hadis. Qul bi ghairi dzalika atau yang selain dari yang demikian minal asbabi dari sebab. Jadi kenapa timbulnya hadis mudraj? Kenapa? Karena perawi hadis ada yang memasukkan sesuatu kepada hadis tanpa ada penjelasan. Bahwasannya itu adalah tambahan. Tanpa ada penjelasan bahwa itu tambahan. Nah, yang memasukkan itu perawinya itu bermaksud imma itu bisa sebagai penjelas satu kata itu ya, yang ada di dalam hadis atau karena sebab yang lainnya. Karena sebab yang lainnya. Paham sampai di sini? Nah. Wa yakunu al-idraju ahyanan bisa jadi idrajnya itu ada di bagian awal hadis atau di tengah hadis atau di akhir. Jadi kenyataannya mudraj itu ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Paham tak misi mas? Nah, sekarang contoh misaluhu fi awalil hadis, contoh dalam awal hadis yaitu ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala asbighul wudu'a wailun lil aqabi minan nar. Nah, kata-kata asbighul wudu'a, bersungguh-sungguhlah kalian untuk berwudu. Sungguh-sungguh mas, digosok, diratain airnya sampai kena semuanya, itu namanya asbighul wudu, bersungguh-sungguh dalam wudu. Asbighul wudu itu bukan hanya asal kena air tanpa di situ harus ada dalak. Dalap itu menekan. Pijet, mas. Makanya tukang pijet itu disebut mudalik. Ingat-ingat, mas. Mudalik. Dalaka yudaliku. Walastu mudalikan. Ana musa'id fakot, mas. Ya. Ana musa'id. Atau khawatir mana? Nah, maka di situ asbighul wudu'a wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit yang tidak terkena air kelak tempatnya di api neraka. Maksudnya seperti itu. Wailun lil aqabi minan nar. Fal marfu'u huwa qawluhu wailun lil aqabi minan nar. Yang disandarkan kepada Nabi SAW yaitu marfu. Yang itu adalah perkataan Nabi SAW adalah tentang celakalah bagi tumit. Celakalah bagi tumit, maksudnya apa? Tumit yang tidak terkena air. Letaknya di mana, mas? Finar, di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya, kalau antum lihat di wudu, dia itu berwudunya ketika kaki itu hanya sekedar pakai mode pendekar, kakinya digini-giniin aja, ya ilmu meringankan tubuh, ya. Maka di situ salah besar. Karena apa? Pas gini-gini, tumit gak kena mas. Bagian belakang ini gak kena. Sehingga tumit yang gak kena, itu sebagai acuan. Apakah seluruh kaki itu kena atau enggak, itu tumitnya dulu yang dicari. Ya. Ini kok dianggurin mas? Ini kenapa dianggurin mas? Nah. Wa amma qaluhu asbighul wudu'a, bersungguh-sungguhlah kalian wudunya. Fahuwa min kalami Abi Hurairah. Jadi ini yang asbighul wudu'a ini adalah perkataannya Abu Hurairah. Ini apa Mas? Min kalami Abu Hurairah. Paham ya? Aslinya hadis itu cuma wailul lil aqabi minan nar. Tapi ketika ada tambahan asbiqul wudu'a, bersungguh-sungguhlah kalian wudu'mu, wudu' kalian. Maka di sini kata-kata asbiqul wudu'a itu adalah fawwa min kalami Abi Hurairah, itu adalah perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan marfu' disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yaqra'ul haditha yadunnu annal kulla huwa min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu lam yubayyin dzalika. Ya. Di sini yang membaca hadis ini akan mengira bahwasanya keseluruhan itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tidak dijelaskan yang demikian. Tidak dijelaskan. Nah. Paham sampai Mas? Misal ijrati fi wasatil hadis. Sekarang kita masuk pada pemisalan idraj di tengah hadis. Hadis Zuhri an Aisyata radhiyallahu anha fi kayfiyati nuzulil wahyi. Yani awwalu ma uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannasu fi gharil Hira layali dawati adad. وتحنث تحنث التعبد الحديث. Jadi di sini contoh idraj ya di wasatil hadis, di tengah-tengah hadis. Tengah-tengah hadis itu apa Mas? Tadi ini hadis, tengah-tengahnya ini akhir hadis. Ini tambahnya di sini. Nah, hadis Zuhri, hadisnya Zuhri, Imam Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, meninggal tahun berapa Mas? 124 Hijriah. Hasan. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha, ini juga ketika Az-Zuhri tidak mendapati Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Allah alam, kalaupun beliau mendapati, tentunya usianya kecil sekali. Ya, karena 124 Mas. Kemudian kalau misalnya Aisyah radhiyallahu anha meninggal 5758. Berapa tahun itu Mas? Ya, 12457. Ya. Ya, 67. Masih masuk. Tapi tentunya dia dalam kondisi kecil sekali. Taruhlah hitungannya 10 Mas. 10 tahun mendapati usia tamyiz misalnya. Ya, tentunya di sini adalah kemungkinannya makin sedikit, makin kecil. Allahu a'lam. Dari Az-Zuhri an Aisyah radhiyallahu anha fi kayfiyati nuzulil wahyi, tentang tata cara bagaimana turunnya wahyu. Yakni awwalu ma uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah faqalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غير حراء ليالي ذوات عدد ليالي ذوات عدد وتحنث التعبد natural mas natural natural arabica Banyuwangi roastingannya medium enak ini jadi kita bisa bikin shalat ini. Nah karena Nabi Sasam, Nabi Sasam itu yatahannasu. Yatahannasu artinya bertapa, Mas, menyendiri. Menyendiri di gua. Di ghairi Hira, di ghairi Hira, di gua. Layali beberapa malam. Dawati adad yang ada hitungannya. Wa tahannus at'abud. Tahannus di sini adalah dalam rangka apa? Ta'abud. Beribadah. Al-hadith. Walladhi yasma'u hadal haditha yadhunnu anna tafsira min Aisyata. Yang mendengar hadis ini akan mengira bahwasanya tafsir ini adalah tafsir dari Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Fi qalihi wa tahannasu at'abudu. Bertapa itu maksudnya beribadah di sini. Bukan hanya bertapa terus gini. Ya ada orang-orang yang seperti membayangkan tapa itu adalah Topo Broto. Ya. Nah. Kemudian wal waqi'u anna tafsira min az-Zuhri. Yang terjadi kenyataannya adalah tafsirnya itu adalah dari Imam Az-Zuhri, bukan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah. Ini seperti itu, Mas. Nah. Kemudian nah wakilnya itu adalah dari tafsirnya maksudnya apa? Yang tafsirnya itu ini loh Mas. Misalnya antum lihat maksudnya tafsir ini tafsir. Anna tafsiro, maksudnya tafsir at-tahannus at-ta'abbud. Itu tafsir. Rahimahullah. Wa huwa al-an mudrajun fil hadithi biduni bayanin minhu annahu mudrajun ya wa huwa al-an mudrijun fil hadithi biduni bayanin minhu annahu mudrajun wa hadzal idraju wa hadzal idraju yuradu bihi tafsir yuradu bihi at-tafsir wa tafsiru huna la budda minhu li annal ya لأن الحنث في الأصل هو الاسم كما قال وكانوا يسرون على الحنث العظيم وإذا لم يبين معنى التحنث لا اشتباه بالاسم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد وتعبد مزيد للحنث للحنث الذي هو الإثم فهو من باب تسمية الشيء بضده jadi di situ walladhi yasma'u orang yang di situ mendengar hadal hadis hadis ini yadunnu akan mengira anna tafsira min Aisyah bahwasanya tafsirnya itu seolah-olah dari Aisyah padahal di sini fi qouliha tahannasu at'abudu sedangkan kenyataannya yang memberikan tafsir itu adalah Az-Zuhri rahimahullah Qur'an di sini sekarang beliaulah perawi yang memasukkan hadis maka disebutkan mudrij fil hadis dalam hadis biduni bayanin tanpa ada penjelasan min darinya annahu mudraj bahwasanya hadisnya itu adalah mudraj wa hadha idraju yuradu bihi tafsir idraj di sini yang diinginkan adalah tafsirnya wa tafsiru huna labudda minhu maka tafsir yang di sini harus sesuai wajib ya diambil darinya li'annal hinsa bil asli huwal ism karena ins ya hins itu adalah secara asalnya adalah dosa al hins ya maka makna dari al hins itu adalah dosa ya, dimana kalau misalnya al-hinsu itu bisa dikatakan harfiahnya apa? Ya, sek, hins. Ya, makanya hins itu percampuran. Ya, percampuran. Itu hukum asalnya adalah di sini adalah ism, dosa. Amma qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَدِيمِ ya adhan dulu aja Thank you. Kita lanjutkan sedikit. Li'anna al-hinsa fil asli huwa al-ism. Makna secara bahasa hins itu adalah, maknanya hins itu adalah al-ism, dosa. Ya. Kama qala ta'ala wa kanu yusirruna 'ala al-hinsil 'adzim. Mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Nah, wa idza lam yubayyin ma'na al-tahannus. Ya. Al-istibahi bil-ithm, karena tidak dijelaskan makna tahannus di sini karena kesamaannya dengan dosa. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'abbadu wa ta'abbudu ya mazidun lil hinsi, atau di sini muzilun lil hinsi alladhi huwa al ism wa huwa min babi tasmiyatil syai' bididdihi, tasmiyatil syai' bididdihi. Nah, jadi walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'abbadu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beribadah. Ya. Dan ta'abbudu muzilun lil hinsi. Dan ta'abbud beribadah itu menghilangkan hins, dosa. Alladhi huwal ism, yaitu asalnya adalah dosa. Kenapa Mas? Wa'admi sayyatal hasanata tamhuha. Dan sudah kita pernah bahas tentang apa Mas? Ada dua yang akan menghapuskan lagwu dan dosa. Ya, akan menghapuskan dari lagwu, ya, lagwu dan kadib. Seperti apa? Inna hadhi suqa yukhalituha al-lagwu wal-kadib wal-kadib ya, fashubbuha bisadaqah. Sesungguhnya pasar ini itu yukhalituha, campur di dalamnya itu al-lagwu wal-kadibu, omongan-omongan kosong, omongan-omongan yang sia-sia dengan apa? Kedustaan. Dustanya apa? Contohnya mengatakan ini barang ini akan saya jual, ini hanya kepadamu saja saya jual segini, kalau yang lainnya enggak, ngapusi banget. Ya, marketing, gaya-gaya marketing. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu farada, atau di sini lafadznya yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sahih, an ibni Abbasin qala farada Rasulullah SAW zakatal fitri. Ya. Tuhratan lis-sa'im min al-lagwi wa rafath. Wa tu'matan lil-masakin. Nabi SAW itu telah mewajibkan zakat al-fitri. Zakat fitrah, mas. Itu sebagai apa? Tuhrotan lis-sa'im. Tuhrotan itu apa? Pensuci. Pensuci dari apa, mas? Iya. Pensuci dari pensuci dari dosa bagi orang-orang yang puasa. Minal lagwi warofas, dari lagwi, omongan yang sia-sia, warofas, omongan yang jorok. Wa ta'matan lil masakin, dan makanan bagi orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati, barang siapa yang bisa mengantarkannya tanpa ya, sesuatu, itu adalah qabla sholati. Maka ya, fahyam zakatun maqbulatun min maqbulatun man addaha ba'da sholati fahya shadaqatun min as-shadaqah. Jadi kalau orang melakukannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang maqbulah, yang diterima. Kemudian wa man addaha ba'da sholah, kalau ada orang yang menunaikan zakat fitrahnya itu adalah setelah sholat Id, fahya shadaqatun min shadaqat, maka ini digolongkan dengan apa, mas? Salah satu dari shadaqah, contoh dari shadaqah saja. Nah, kemudian ini dua hadis yang sangat jelas bahwasannya kata-kata omong kosong, kata-kata sia-sia, itu bisa dihapuskan efek samping kejelekannya dengan apa, mas? Dengan banyaknya shadaqah. Ya. Makanya ana tadi pagi dan kemarin pagi juga menyampaikan, kalau antum itu benar-benar yakin pasti ada dari pekerjaan sehari-hari antum itu yang di situ ada pekerjaan yang khianat. Antum jam 7 sampai jam 8 sudah teken kontrak. Jam 7 sampai jam 4 sudah teken kontrak untuk datang ke kantor loyal. Ya. Tapi ternyata antum masuknya biasanya 8:30, pulangnya jam 3. Karena apa? Dikatakan sebelum, kayak model-model sekarang, mas, puskesmas-puskesmas itu, sebelum jamnya itu selesai, misalnya jam selesai itu menjelang duhur, 11:30 sudah selesai. Tapi mereka 10:30 sudah ditulisi tutup. Atau bahkan jam 10 sudah ditulis tutup, tidak menerima pasien lagi. Itu kejadian. Kemarin, anak nyari vaksin, biar untuk bisa safar. Qadarun safal, ini ada 3 puskesmas, kemudian 2 lab. Mereka, yang puskesmas semuanya tidak punya kuota, dan yang di sini, karet sini ada, sudah ada tulisannya di depan, tutup. Ya, pelayanan publik yang seperti itu mungkin tidak ada yang mengupload. Tapi sekiranya itu benar, kan mau berbenah. Biar nanti setelah duhur atau jam berapa langsung bisa pulang tanpa ada PR. Contoh misalnya. Itu juga bukan alasan. Antum bisa beralasan dengan apa saja, mas, ketika berhadapan dengan keadilan di dunia. Tapi kita tidak akan bisa beralasan ketika kita menghadapi pengadilan di akhirat. Ya. Ini perkataan ajib malam ini. Nah, nanti akan ditulis oleh Mas Musleh. Ya, Allahumma barik. Jadi kita dalam menghadapi pengadilan di dunia itu bisa beralasan dengan alasan apapun, bahkan kita bisa memenangkan apa yang menjadi kehendak kita. Tapi ketika kita menghadapi pengadilan akhirat kelak, kita tidak akan mampu beralasan lagi. Karena di situ Allah Azza wa Jal, Zat yang mencatat, yang mengetahui semua, khabirum bima ta'malun, mengetahui apa yang di dalam hati dari apa-apa yang kalian perbuat. Hamba-hamba Allah Azza wa Jal perbuat semuanya Allah tahu. Sekarang antum duduk majlis ilmu seperti ini, Allah tahu. Dan oleh karena itu, ketika kita bisa duduk di majlis ilmu, itu adalah kenikmatan tersendiri, Mas. Yakinlah bahwasannya antum bisa duduk di majlis ilmu ini, ini adalah satu kebaikan dari Allah Azza wa Jal yang akan senantiasa diberikan kepada diri kita, kepada anak cucu kita, ketika kita mendoakan mereka, agar mereka bisa mendapatkan kenikmatan yang seperti ini juga. Nah, itulah hakikatnya ketika orang menuntut ilmu syar'i, harusnya tidak boleh bosan, Mas. Kenapa? Dia sedang berjuang untuk apa, Mas? Ya. Dia sedang berjuang untuk ya membuat pondasi yang kuat bagi anak cucunya, sehingga anak cucunya itu bisa mengikuti petunjuk dari Nabi SAW, dari para sahabatnya, dari para ulama, a'immah, rasyidin. Sehingga kalau misalnya ada orang yang malas-malasan dalam menuntut ilmu syar'i, atau dia mengatakan saya sibuk, saya ini dan seterusnya, dan seterusnya, nanti yang akan menyesal dia sendiri. Kenapa di usia muda dulu tidak beranjak duduk di majlis ilmu? Sekarang ketika saya sudah tidak muda lagi, anak-anak saya entah kemana. Imma dia itu menuntut ilmu atau tidak, saya sudah tidak bisa memberikan pengaruh sama sekali secara zahirnya. Kalau doa tetap, Mas, doa kebaikan, Mas. Entah kapan anak itu akan berubah, antum gak bisa memastikan. Tapi semenjak kecil mereka mengetahui, abi kemana? Abi ngaji. Itu pertanyaan dari anak kecil yang akan membuat merajut kekuatan-kekuatan yang terpendam nanti kelak ketika dewasa. Anak ini juga akan mengikuti jejak bapaknya dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Jangan pernah sepelekan dari kata menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu sesungguhnya antum sedang mencetak-cetakan yang akan menjadi tempat anak-anak dan cucu-cucu kita kelak dalam bingkai yang baik itu. Cetakan itu. Maka ada ungkapan berusaha mencetak generasi terbaik. Generasi yang bagaimana? Cara mencetaknya bagaimana? Kalau Anda saja tidak mau duduk di majlis ilmu, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, panas, gatel, gak mudeng. Justru itu, Mas. Jenuhnya kita, bosannya kita, gak pahamnya kita, capek, letih, lesunya kita, ketika duduk di majlis ilmu, itu gak akan sia-sia. Cepat atau lambat, cetakan yang terbaik itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kebaikan-kebaikan kita dalam menuntut ilmu syar'i itu akan menjadi perantara anak-anak kita mendapatkan kebaikan-kebaikan setelah sepeninggal kita. Bahkan itu tidak disengajakan. Itu terjadi. Banyak. Maka kenapa Imam Bukhari rahimahullah diantar oleh ibunya dalam menuntut ilmu syar'i? Kira-kira apakah hanya dengan antara ibunya saja atau bapaknya dulu juga seperti itu? Itu semuanya adalah bagian dari cetakan tadi, Mas. Berusaha mencetak kader dengan meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla memudahkan antum untuk bisa mendapati majlis ilmu, jangan pernah tinggalkan. Karena saat itu antum itu sedang berusaha menjadikan anak-anak antum itu bisa menempati cetakan yang terbaik yang nanti bisa menjadi apa mas? Pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Ya, naktafi bihadzal qudrah. Nah, kita cukupkan demikian nanti insyaallah biinillah pada kesempatan yang akan datang kita akan tambahkan tentang misal ijrat fi akhiril hadis. Nah, semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.